الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita sampai tadi di kisah pulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baqi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau dapati Aisyah radhiyallahu anha mengeluhkan sakit, berkata, "Ya Rasulullah, wa ra'sa ra'si ya Rasulullah, aduh kepalaku, wahai Rasulullah, aku merasakan sakit di kepalaku." Maka Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memegang kepalanya pula, kepalanya yang mulia, seraya berkata, "Bal ana wallahi ya Aisyah wa ra'sah." Bahkan kepalaku, wahai Aisyah, aku juga merasakan sakit. Aku merasakan sakit yang bersangatan di kepalaku, wahai Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha melupakan sakitnya. Lalu beliau pun berdiri meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia menuturkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil mu'awwidhat. Nafasa ala yadihi bil mu'awwidhat famasaha biha ala jasadihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila merasakan sakit di tubuhnya, beliau meniupkan, menghembuskan di kedua telapak tangannya al-mu'awwidzat, lalu beliau bacakan al-mu'awwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau sapukan ke tubuhnya. Falamma ishtaka fi maradhihi alladhi tuwfiya fi, tatkala beliau sakit, merasakan sakit dalam sakit yang menyebabkan dia wafat atau yang dia wafat padanya, tafaqtu anfusu ala nafsihi bil muawwidhat, maka gantian aku yang meniupkan, menghembuskan muawwidhat itu kepadanya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang wafat, biasanya Rasulullah, beliau meruqyah diri sendiri. Sekarang beliau sakit, Aisyah yang meruqyahnya. Aisyah memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah tiupkan di telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibacakannya al-mu'awwidzat. Lalu Aisyah sapukan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa tidak tangan Aisyah sendiri? Beliau beralasan ketika itu, raja'a barakata yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja'a barakati yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mengharapkan keberkahan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim, li'anna yadahu a'zamu barakah, karena tangannya lebih besar berkahnya, min yadi, daripada tanganku. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita sunnah meruqyah diri sendiri dengan zikir, doa, bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dengan muawwidzat tadi. Kemudian wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semakin hari semakin parah sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau masih menggilir istri-istrinya. Jadwal beliau menginap di tempat istri-istrinya. Ketika sakitnya semakin parah, saat itu beliau di rumah istrinya Maimunah radhiyallahu anha. Dan beliau setiap pindah ke rumah istri yang satu, beliau bertanya, Aina ana ghadan? Besok saya di rumah siapa? Bukan beliau tidak tahu besok di rumah siapa. Sebenarnya beliau ingin memberi isyarat, beliau ingin dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi semenjak peristiwa dia, beliau sallallahu alaihi wasallam pulang dari Baqi itu sakit, beliau masih menggilir jadwal rumah-rumah istrinya. Sampai akhirnya di rumah Maimunah sakitnya semakin parah. Maka beliau meminta izin kepada istri-istrinya agar diizinkan dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dipanggillah istri-istrinya dan beliau meminta keridhaan istrinya, karena itu hak istri-istrinya. Setiap istrinya memiliki hak untuk beliau menginap di rumahnya. Tapi beliau sangat ingin dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau minta izin. Dan istri-istrinya mengizinkan hal tersebut. Semuanya mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirawat di rumah Aisyah. Mereka merelakan hari mereka untuk Aisyah radhiyallahu anha, agar Rasulullah dirawat di sana selama sakit. Ini juga menunjukkan keistimewaan, keutamaan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha bangkit dari tempat tidurnya, kepalanya diikat karena sakit. Lalu beliau dipapah oleh Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dipapah oleh Al-Abbas pamannya dan juga Ali bin Abi Thalib sepupunya radhiyallahu anhum. Beliau berjalan tertatih-tatih masuk ke masjid. Para sahabat-sahabat berkumpul di masjid melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sakit parah, melangkah saja berat, diapit, dipapah oleh Al-Abbas dan Ali radhiyallahu anhuma. Tidak tertahankan lagi rasa sedih di dalam hati mereka, semuanya terkejut, gelisah, risau. Semua manusia yang menyaksikan itu saat itu kaum muslimin sangat ketakutan dan cemas terhadap kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun masuk ke kamar Aisyah. Di dalam kamar beliau mendengar isak tangis kaum muslimin di masjid karena sedih melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru yang selama ini mengajarkan kepada mereka petunjuk dan kebenaran, yang membimbing mereka dengan penuh kasih sayang, orang yang mereka cintai melebihi cinta mereka dari kepada diri mereka sendiri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar isak tangis para sahabat di luar, di masjid maksudnya, beliau pun berkata kepada orang-orang yang ada di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, karib kerabat keluarganya, Hariku alayya min sab'i qirabin min al-ma', sebagaimana di dalam hadis Bukhari, tuangkan untukku air dari 7 kantong air, qirbah, kantong air yang terbuat dari kulit. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta 7 kantong air. Apa kata Aisyah? Fa ajlasnahu fi tistin au ina makhdabin. Lalu kami dudukkan beliau. Begitu parahnya sakit sampai beliau didudukkan, dibantu. Kami mendudukkan beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat wadah untuk menampung air. Fi makhdabin li Hafsah, milik Hafsah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Umar radhiyallahu anhu. Dan mulailah kami, para istri-istri beliau, menuangkan air kepada beliau. Hatta qala bi yadihi qad fa'altunna. Sehingga beliau memberi isyarat dengan tangannya, cukup-cukup, kalian sudah melakukannya. Dalam riwayat lain beliau berkata, hasbukunna, hasbukunna. Cukup, cukup, cukup. Setelah beliau mandi, belum merasakan lebih segar. Fa'ahassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binasyab. Beliau merasa lebih baikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat kepalanya. Lalu keluarlah beliau ke masjid menemui sahabat-sahabat. Dalam beberapa riwayat, riwayat Anas bin Malik dikisahkan itu hari Kamis. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kepala terikat menahan rasa sakit yang menderanya. Keluar diapit oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan seorang sahabat yang lainnya dari keluarganya. Lalu beliau dipapah berjalan dengan berat menuju mimbar. Melihat hal tersebut, kaum muslimin semuanya terkejut. Mereka bersedih, khawatir, cemas, meneteskan air mata melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka khawatir berpisah dengan orang yang paling mereka cintai sepenuh jiwa raga mereka. Naiklah beliau ke atas mimbar. Mimbar yang selama ini menjadi tempat beliau berdiri menyampaikan petua-petuahnya, mau'idhah-mau'idhahnya, pengajaran-pengajarannya. Mimbar yang menjadi tempat beliau selama ini mengajarkan ajaran Islam kepada kaum muslimin. Beliau berdiri di atas mimbar. Berkumpullah para sahabat merapat mengelilingi mimbar tersebut, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuja dan memuji Allah, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat atas dirinya, kemudian memohon ampunan untuk sahabat-sahabat yang dikuburkan di Uhud, lalu berdoa untuk mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ayuhan nas, wahai manusia, inni baina aydikum faratun wa ana alaikum shahid wa inna maw'idakum al-hawd. Wahai manusia, aku akan mendahului kalian, aku akan menanti kalian, dan aku akan menjadi saksi kalian. Tempat pertemuan kalian denganku adalah telaga. Wa inni la anzuru ilaihi min maqami hadha, dan sesungguhnya aku melihat telaga itu dari tempat berdiriku ini. Ayuhan nas, inni la akhsha an tusyriku ba'di. Wahai manusia, beliau berbicara kepada kaum muslimin ketika itu, kepada para sahabat, murid-muridnya. Wahai manusia, sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan kalian menyekutukan Allah sesudahku. Walakinni akhsha alaikum ad-dunya, tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dunia. Dibukakan untuk kalian dunia ini selebar-lebarnya. Antanafasuha, antanafasu fiha kama tanafasa fiha man kana qablakum. Kalian berlomba-lomba memperebutkan dunia itu sebagaimana umat-umat sebelum kalian memperebutkannya. Fatuhlikum kama ahlakahum. Lalu dunia menghancurkan kalian sebagaimana dahulu dia telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ini peringatan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar kita waspada dan berhati-hati terhadap dunia ini yang menyebabkan iman menjadi lemah. Cinta dunia yang berlebihan membuat seseorang itu takut dan lupa akhirat, takut kematian, lupa akhirat. Ketika itu mereka ditimpa oleh wahan. Ketika itu mereka menjadi lemah. Al-wahan ad-dha'fus syadid. Lemah. ketika orang sangat mencintai dunia membuat dia sangat lemah. Walaupun dia memiliki tubuh yang kekar, berotot. Tetapi ketika cinta dunia sudah menggerogoti jiwa dia, untuk mengangkat, membuka kelopak matanya, mendatangi sholat-sholat subuh, dia tidak akan sanggup lagi. Kelopak mata yang ringan, tapi dia tidak sanggup untuk membukanya karena kecintaan dunia. Lisannya yang lembut ini tidak sanggup lagi menjuarakan kebenaran karena cinta dunia yang berlebihan. Menjadi lemah, lemah dan sangat lemah. Tidak ada lagi semangat untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahaya dunia. Beliau kemudian melanjutkan, wahai manusia, ayuhan nas, inna abdan min ibadillah. Sesungguhnya ada salah seorang dari hamba-hamba Allah, khayyarahu Allah baina dunya wa baina ma indallah fakhtara ma indallah. Wahai manusia, ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah diberikan dia pilihan untuk memilih antara dunia dan isinya, kemegahan dunia dan isinya Allah akan berikan kepada dia, atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Sampai ketika Rasulullah menyebutkan kata-kata ini, maka pecahlah tangisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pecah tangisnya, meledak tangisnya. Karena ketika itu dia paham, mengerti, hamba yang diperintahkan memilih itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah dekat waktu berpisah dengan orang yang dicintainya. Maka beliau sambil menangis berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ayah ibuku sebagai tebusan, wahai Rasulullah. Fadainaka bi abaina, fadainaka bi ummahatina. Kami akan tebus engkau dengan ayah kami. Kami akan tebus engkau dengan ibu kami. Fadainaka bi amwalina, kami akan tebus engkau dengan harta kami. Fadainaka bi anfusina ya Rasulullah. Kami akan tebus engkau dengan jiwa kami. Saudaraku, kalaulah bukan karena ingin menceritakan dan menyampaikan kepada anda-anda, rasanya malu kita untuk mengucapkan kata-kata Abu Bakar As-Siddiq ini. Kami tebus engkau dengan harta kami. Kami tebus engkau dengan jiwa raga kami. Kapan? Kapan kita akan sanggup melakukan itu? Sementara hanya untuk hadir mendengarkan hadis Nabi saja kita berat. Duduk di majelis ilmu untuk mempelajari ajaran-ajarannya saja kita tidak bisa mengalahkan dunia kita. Untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya ringan-ringan saja, kita tidak sanggup. Lalu kita katakan seperti itu. Kami tebus engkau dengan ayah ibu kami. Kami tebus engkau dengan harta kami, dengan jiwa kami. Sementara kita hidup di zaman, kita merasakan keimanan kita sangat lemah. La ilaha illallah. Maka para sahabat yang lain yang melihat kelakuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini merasa heran. Ada apa ini? Orang tua satu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ada seorang hamba diberi hak untuk memilih atau diperintahkan memilih. Kok dia menangis? Qalu, wa ajaban li hadha syekh, aneh syekh ini, orang tua ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang seorang hamba yang diberi perintah untuk memilih antara dunia dan akhirat. Lalu hamba tersebut memilih yang ada di sisi Allah, lalu dia menangis. Ada apa dia menangis? Semuanya ketika itu tidak paham dan tidak mengerti. Hanya Abu Bakar yang paham. Dan memang beliau adalah orang yang paling berilmu di antara para sahabat. Abu Bakar terus menangis. Orang-orang pun berdiri mendekati Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala rislika ya Abu Bakrin." Tetap di tempatmu. Tenang wahai Abu Bakar. Ayuhan nas, wahai manusia, inna amanna an-nas alayya bi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sesungguhnya orang yang paling amanah kepadaku atau atasku dengan persahabatan pertemanannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Kullukum kana lahu indana, kullukum kana lahu indana yadun kafa'nahu illa as-siddiq. Setiap kalian yang punya jasa kepada kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sudah membalas jasanya kecuali as-siddiq. Fa inna tarakna mukafa'atahu lillahi azza wa jalla. Kami tinggalkan mukafa'ahnya, balasan untuknya. Allah yang akan memberikan balasan berlipat ganda untuknya. Allahu Akbar. Ini keutamaan, kemuliaan, keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat paling mulia. Pemimpinnya para sahabat. Walau kuntu muttakhidan minal abdi khalila, latakhadhtu Abu Bakrin khalila, walakin ukhuwa wa suhbah. Kalau saja aku dibolehkan untuk mengambil dari salah seorang hamba ini sebagai khalil. Khalil, derajat yang lebih tinggi daripada habib. Khullah, lebih tinggi daripada mahabbah, dari hub. Cinta yang lebih mulia dan lebih tinggi daripada itu. Kalau seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih dari manusia, aku akan jadikan dia kekasih. Tetapi tidak boleh. Hanya ukhuwah wa suhbah, persaudaraan dan persahabatan. Ayuhan nas, wahai manusia, unduru ila hadhihi al-abwab allati tanfudhu ila al-masjid, sadduha min al-yawm illa baba Abi Bakr. Wahai manusia, lihatlah pintu-pintu rumah kalian yang menghadap ke masjid. Mulai hari ini tutup semuanya kecuali pintu Abu Bakar. Ini juga isyarat, ulama menjelaskan. Ini isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan isyarat pengganti beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq khalifahnya. Sehingga memudahkan beliau untuk ke masjid. Memimpin kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap seluruh sahabat. Lalu beliau menangis. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, para sahabat pun menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, hayyakumullah, awakumullah, nasarakumullah, razakakumullah, ayyadakumullah. Inni uhadzirukumullah, inni lakum nadhirum mubin. Semoga Allah mengucapkan selamat untuk kalian. Semoga Allah melindungi kalian, menolong kalian, menganugerahi rezeki kepada kalian. Semoga Allah menguatkan kalian. Sesungguhnya aku ingatkan kalian akan Allah, terhadap Allah. Sesungguhnya aku adalah seseorang yang memberikan peringatan yang nyata untuk kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, aqri'u minni salam, aqri'u minni salam man tabi'ani ila dini min yaumi hadha ila yaumil qiyamah. Sampaikan salamku untuk siapa saja yang mengikutiku mulai hari ini sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Nabi yang mulia menitipkan salam untuk Anda. Tetapi banyak manusia pelit dan bakhil untuk berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia, wahai saudara-saudariku, rindu kepada umat-umatnya, kepada saudara-saudaranya di akhir zaman. Sementara umat-umatnya tidak pernah memendam kerinduan itu sebagaimana mestinya. Kemudian menangislah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu tidak pernah lagi beliau untuk naik ke atas mimbar selama-lamanya. Turun beliau dan kembali ke rumah Aisyah, dipapah oleh Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Masuklah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau pun berbaring di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang waktu salat di hari-hari sakit beliau. Dikumandangkanlah azan oleh Bilal Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan air. Kemudian beliau berwudu. Lalu sisa-sisa air beliau siramkan, beliau tuangkan di sekujur tubuhnya. Lalu beliau berusaha untuk berdiri, bangkit untuk keluar ke masjid. Tiba-tiba beliau terjatuh dan pingsan. Sallallahu alaihi nabi. Kemudian beliau siuman, sadar dari pingsannya, lalu bertanya kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, "Ashallan nas?" Apakah manusia sudah salat? Qalu la ya Rasulullah, hum yantadhirunak. Tidak wahai Rasulullah. Mereka belum salat, mereka menunggumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali meminta air. Lalu beliau berwudu dan menyiramkan, menuangkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian beliau berusaha bangkit untuk berdiri. Lalu kembali tersungkur pingsan. Lalu beliau kembali sadar dan siuman. Dan yang pertama terucap dari lisannya, "Ashallan nas?" Apakah manusia sudah salat? Belum ya Rasulullah. Mereka menunggumu. Dan Rasulullah bangkit lagi pingsan. La ilaha illallah, wahai kaum muslimin dan muslimat. Nabi kita yang mulia berusaha untuk bangkit berdiri sampai 3 kali, jatuh pingsan. Beliau dalam keadaan sakit parah, hendak pergi ke masjid. Dan yang beliau tanyakan, apakah manusia belum salat? Belum, beliau hendak pergi juga. Allahu Akbar. Bagaimana dengan saya, Anda, dan kita semuanya? Badan kita sehat, kuat, tidak kurang suatu apapun. Berat rasanya untuk melangkahkan kaki ini ke masjid karena dibelenggu oleh dosa-dosa dan cinta dunia yang berlebihan. Kita baru datang, kalau sudah mau qomat, azan berkumandang, wah, Masjid Jamil itu panjang waktunya antara azan dan iqamah, nanti dulu. Kita masih duduk-duduk, masih santai. Kalau sudah qomat baru buru-buru kita. Kadang-kadang pun kita masih berat. Dan masih banyak lagi kaum muslimin yang tidak mendatangi masjid-masjid Allah. Di mana di sana dikumandangkan panggilan-panggilan azan. Panggilan-panggilan salat. Tanpa ada perasaan bersalah. Tanpa ada perasaan berdosa. Tidakkah pernah mereka membaca, menghayati bagaimana Nabi mereka yang mulia sampai jatuh pingsan 3 kali. Hanya untuk mendatangi salat. Sampai akhirnya beliau tahu beliau tidak akan bisa lagi pergi ke masjid. Baru beliau perintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memimpin salat. Ini menunjukkan salat jamaah tidak boleh ditinggalkan kecuali dalam kondisi atau ada uzur-uzur syar'i yang membuat seorang pria tidak bisa mendatangi tempat ditegakkannya salat berjamaah. Lantas sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah, semakin berat. Aisyah bercerita, "Dakhala alaihi Abdullah ibn Mas'ud," sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, masuklah Abdullah ibn Mas'ud menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fawajada al-huma tashaddadat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ishtaddat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," dia dapati demam Rasulullah semakin parah, terasa sangat panas. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, inni araka tu'ak wa'akan syadida." Wahai Rasulullah, aku melihat engkau merasakan sakit yang bersangatan, yang berlipat ganda. Rasulullah SAW menjawab, "Ajal ya Abdullah, benar wahai Abdullah, inni la'u'ak kama yu'akur rajulani minkum." Aku merasakan sakit 2 kali lipat. Atau 2, sama dengan sakitnya 2 orang dari kalian. Jadi sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirasakannya melebihi kita 2 kali lipat. Sama dengan 2 orang kita. Bayangkan ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah menimpali radhiyallahu anhu, "Dzalika wa anna laka la ajrain ya Rasulullah." Hal itu karena engkau mendapatkan 2 kali lipat pahalanya wahai Rasulullah. "Na'am ya Abdullah." Benar wahai Abdullah. Demikianlah, semakin berat ujian wahai saudaraku, semakin berat cobaan wahai saudariku, semakin besar pula pahala yang akan Anda dapat, akan Anda raih jika Anda bisa melewati ujian itu dengan kesabaran dan bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Naam ya Abdullah, benar wahai Abdullah, fama min muslim yusibuhu adha hatta syaukah yushakuha illa hatta Allahu biha min khatayah kama tahuttu syajara waraqha. Benar wahai Abdullah, tidak seorang pun muslim yang mendapat musibah sampai tertusuk duri di kakinya, melainkan Allah akan tinggikan derajatnya atau Allah akan hapuskan dosa-dosanya sebagaimana sebuah pohon merontokkan, menggugurkan dedaunannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata Aisyah? Lalu aku menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadaku. Apa kata Aisyah? Allah menyatukan antara air liurku dengan air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau wafat. Walaqad jalastu wa asnadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Aku duduk dan aku sandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadaku. Fadakhala alayya Abdurrahman bin Abi Bakr, lalu masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar saudaranya, wa biyadihi siwak. Ketika itu Abdurrahman bin Abu Bakar sedang memegang siwak, masuk ke dalam rumah itu. Itu rumah kakaknya atau saudara-saudarinya. Apa kata Aisyah? Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke siwak itu seolah-olah beliau menginginkannya. Fa'araftu annahu yuhibbu siwak. Maka aku tahu dia menginginkan itu. Ini dia contoh teladan. Istri yang memiliki cinta sejati kepada suaminya, dia tahu apa yang diinginkan oleh suaminya walaupun hanya dengan tatapan mata. Tapi istri-istri sekarang masa bodoh, walaupun mata suaminya sudah membelalak, dia tidak peduli. Na'udzubillah. Lihat Rasulullah menoleh, faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila siwa fa'araftu annahu yuhibbu siwa. Rasulullah menoleh sallallahu alaihi wasallam melihat siwak itu, maka aku tahu Rasulullah menginginkannya. Cukup dengan isyarat. Demikianlah cinta itu kalau betul-betul dalam. Faqultu ya Rasulullah, akhudhu laka siwak. Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, maukah engkau aku ambilkan siwak itu? Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Rasulullah memberi syarat dengan kepalanya, mengangguk. Ya. Maka Aisyah mengambil siwak dari Abdurrahman itu, lalu beliau menggigit-gigitnya biar lunak ujungnya, ya, digigit-gigitnya. Kemudian setelah itu diberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Itu maksud Aisyah radhiyallahu anha, Allah menyatukan air liurnya dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat. Karena menjelang wafat Rasulullah bersiwak dengan siwak yang sudah dikunyah-kunyah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga termasuk keutamaan dan keistimewaan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini dia cinta sejati sampai mati. Apa kata Aisyah? Fajama Allahu baina riqi wa riqahu baina riqi wa riqihi fi akhir yawm min ayyamid dunya wa awwal yawm min ayyamil akhirah. Maka Allah satukan air liurku dengan air liurnya di hari terakhir dia di dunia dan pertama dia menjelang akhirat. Dan itulah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya. Sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah. Masuklah Fatimah radhiyallahu anha. Masuklah Fatimah radhiyallahu anha menemui ayahnya yang tercinta. Beliau sangat mencintai Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Fatimah. Biasanya kalau Fatimah datang, Rasulullah berdiri menyambut putrinya, lalu merangkul dan mencium keningnya. Begitu juga sebaliknya, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi Fatimah, Fatimah berdiri menyambut ayahnya dan mencium keningnya. Tapi kali itu Fatimah masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaring lemah. Beliau hanya bisa menatap dengan matanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Melihat hal tersebut, maka pecahlah tangis Aisyah radhiyallahu anha, tangis Fatimah radhiyallahu anha. Maka bergegas dia memeluk ayahnya, menciumnya, kemudian dia menangis seraya berkata, "Wa kurba abata, wa kurba abata." Aduhai, sakitnya yang engkau rasa wahai ayahanda. Susahnya engkau wahai ayahanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan putrinya, "La kurba ala abika ba'dal yaum ya Fatimah." Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kesusahan atas ayahmu setelah hari ini wahai Fatimah. "La kurba ala abika ba'dal yaum ya Fatimah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah. Tiba-tiba Fatimah menangis. Lalu Fatimah berdiri dan pergi. Belum dia jauh melangkah, dipanggil lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang mendekat, Rasulullah berbisik lagi ke telinganya. Dibisikan yang kedua ini Fatimah radhiyallahu anha tertawa. Kelak setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah bertanya, "Apa rahasia tersebut? Kenapa dia pertama menangis lalu kemudian tertawa?" Dia pun bercerita, Fatimah, "Akhbarani annahu sayamutu fi wajhihi hadha." Beliau menyampaikan kepadaku bahwa dia akan wafat dalam sakitnya ini. Maka aku menangis. Tatkala aku kembali datang dipanggilnya, beliau memberitakan, "Anni awwalu ahli baitih luhuqan bihi." Aku adalah ahlul bait yang ahlul baitnya, keluarganya yang pertama menyusulnya ke akhirat. Fadhahiktu, maka aku pun tertawa. Senang karena segera menyusul ayahnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, datanglah hari Senin. Hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Ketika itu subuh, kaum muslimin sedang salat di masjid, dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tidur, dari tempat tidurnya. Lalu beliau berjalan menuju pintu rumah Aisyah. Lalu beliau pun menyingkap sitir, kain penutup pintu Aisyah radhiyallahu anha itu. Dia singkap, maka tampaklah wajahnya yang bercahaya laksana purnama, berseri-seri menatap murid-muridnya yang berdiri rapat dan rapi di sap-sap salat. Beliau tersenyum menyaksikan para sahabat yang salat berdiri rapat rapi di belakang imam mereka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Entah apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau saja beliau melihat sap-sap kaum muslimin hari ini yang mencong-mencong, renggang. Rasulullah gembira, beliau tersenyum. Para sahabat yang sedang salat, karena pintu rumah Aisyah itu sejajar dengan sap, dengan tempat imam, sehingga kalau dia buka nampak oleh sahabat. Sahabat yang melihat itu dengan lirikan mata mereka gembira melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahnya bercahaya, tersenyum. Hampir-hampir saja mereka terfitnah. Bahkan Abu Bakar Siddiq tatkala mengetahui itu berniat untuk mundur ke belakang, mempersilahkan tempat itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada dia untuk tetap di tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kemudian akhirnya beliau tutup kain tersebut, tirai tersebut. Seolah-olah itu adalah tatapan perpisahan kepada para sahabat. Beliau tutup tirai tersebut. Kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya. Dan dipangku oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kembali dia ke tempat Aisyah. Tidak seorang pun di antara manusia ketika itu tahu bahwa itu adalah hari terakhir, saat-saat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. bahwa detik-detik perpisahan itu telah dekat. Kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat maut sudah berada di rumah tersebut. Berakhirlah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat maut telah hadir di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dadanya, di pangkuannya. Kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disandarkan di antara dada dan lehernya. Masuklah malaikat maut dan mendekatlah ajal. Detik-detik terakhir dari umur manusia yang paling mulia, umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu di dekat tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di pangkuan Aisyah, ada wadah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam wadah tersebut. Lalu beliau mengusapkannya ke wajahnya dan beliau berkata, "Inna lil mauti lasakarat. Inna lil mauti lasakarat." Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya, saat-saat yang pedih, sakit. "Inna lil mauti lasakarat." Maka matahari pun terbit. Waktu duha sudah mulai menjelang. Malaikat maut pun datang untuk mencabut ruh yang paling mulia, untuk mencabut jiwa yang paling mulia. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika itu dia melihat jari telunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadah menunjuk ke langit seraya mengucapkan, "Balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la." Akan tetapi aku memilih ar-rafiqil a'la, di tempat yang tinggi, bersama teman-teman di tempat yang tinggi. Apa kata Aisyah? "Fa'alimtu annahu yukhayyar." Maka aku pun tahu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sedang diperintahkan untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat maut pun memanggil ruh yang mulia dengan lembut, "Ya ayyatuhar ruhu tayyibah." Wahai ruh yang baik, wahai jiwa yang tentram dan damai, "Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Keluarlah engkau untuk mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah. "Warabbin radin anka ghairu ghadban." Keluarlah engkau untuk menemui Rabb yang ridha kepadamu dan tidak murka. Keluarlah wahai ruh Muhammad bin Abdullah, ruh yang paling suci, ruh yang paling mulia. "Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Maka kata Aisyah, suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin pelan. "Balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la." Akhirnya kata Aisyah, terkulailah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilang suaranya, berhenti desah napasnya, berhenti denyut nadi dan detak jantungnya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sihri wa nahri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat antara dada dan leherku. Aku melihatnya mengangkat jari telunjuknya ke langit seraya berkata, "Balil rafiqil a'la, balil rafiqil a'la." Sampai akhirnya hilang suaranya, terkulai tangannya. Maka keluarlah ruh yang paling mulia itu. Maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan sang penciptanya ke tempat yang mulia di sisi Malikin Muqtadir, menuju surga Allah Jalla wa'ala, menuju kenikmatan yang abadi, menuju Darul Khuld, wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafatlah Habibullah, wafatlah Khalilullah, wafatlah Imamul Anbiya, Imamul Atqiya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Alamin. Maka terjatuhlah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu, meneteslah air mata Aisyah. Dia pun menjerit, menangis. Diletakkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat tidur. Lalu dia pun berkeluar dari rumahnya, menangis, menjerit, menyampaikan kepada kaum muslimin. Umar radhiyallahu anhu mendengar kabar tersebut, tahulah dia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Akan tetapi dia tidak percaya, akal manusianya ketika itu tidak bisa menerima bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Keluarlah dia, ditemuinya manusia di masjid ketika itu. Ada Utsman bin Affan yang terduduk lemas. Ada Ali bin Abi Thalib yang tidak sanggup lagi berkata apa-apa. Semuanya terdiam. Ada yang menangis, ada yang histeris. Umar radhiyallahu anhu pun mencabut pedangnya. Lalu berteriak seraya menangis. Menghunus pedangnya. Dia pun berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ada orang-orang munafik menyampaikan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Demi Allah, Rasulullah tidak wafat. Beliau hanya pergi menemui Rabnya sebagaimana dahulu Musa bertemu Rabnya lalu kembali kepada umatnya setelah 40 hari. Dan Rasulullah akan kembali lagi kepada kita. Saya akan potong tangan-tangan orang-orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat." Umar terus mengancam, terus berteriak, terus menangis. Ali bin Abi Thalib mendengar radhiyallahu anhu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan Utsman. Begitu juga sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Semuanya bingung dengan apa yang terjadi. Ketika itu, Abu Bakar tidak berada di sana. Sampailah berita itu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka bergegas beliau menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin itu. Beliau bergegas ke rumah Aisyah, masuk ke dalam masjid, dilihatnya Umar berteriak-teriak sambil menghunus pedang di tengah manusia. Beliau langsung masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ditemuinya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau pun menyingkap kain yang menutupi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersimpu di atas lututnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencium di antara kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keningnya sambil menangis. Beliau berkata, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Alangkah eloknya engkau, alangkah baiknya engkau, hidup maupun mati wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Abu Bakar pun menangis. Lalu beliau keluar. Allah berikan dia kekuatan di hati dan di jiwanya. Allah teguhkan dia di saat musibah menerpanya. Keluarlah dia. Lalu diperintahkannya Umar untuk diam dan duduk. Ala rislika ya Umar. Diam dan duduk wahai Umar. Tetap di tempatmu. Amsik ya Umar. Tahan dirimu wahai Umar. Umar tidak peduli. Dia terus berteriak-teriak. Maka akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berbicara dengan suara yang lantang dan keras kepada manusia. Man qala bi anna Muhammadan. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada manusia, ayuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan barang siapa yang mengibadati Allah semata, fa inna Allah hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian dibacanya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran di hadapan seluruh manusia, di hadapan Umar radhiyallahu anhu, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Tidaklah Muhammad itu melainkan hanyalah seorang rasul. "Qad khalat min qablihi ar-rusul." Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. "Afa immata." Maka apakah jika dia mati, au qutila, atau terbunuh, "in khalaftum ala aqabikum," kalian berpaling ke belakang. "Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a." Barang siapa yang berpaling ke belakang, berpaling dari agamanya, dari jalan yang lurus, falayadurullaha syai'a. Mereka tidak akan bisa membahayakan Allah sedikit pun. Wa yajzillahu syakirin. Dan Allah akan memberikan balasan untuk orang-orang yang bersyukur. Abu Hurairah yang menyaksikan itu bercerita. Manusia semuanya menerima ayat itu dari Abu Bakar, termasuk Umar, seolah-olah baru pertama mereka mendengarnya. Padahal mereka sebelumnya sudah mendengar ayat itu. Tetapi karena beratnya musibah yang menimpa, terkejutnya mereka dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lupa ayat itu. Seolah-olah baru pertama kali mereka mendengar ayat tersebut. Seolah-olah baru diturunkan. Apa kata Umar? Falamma sami'tuha wa 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mat. Tatkala aku mendengarkan ayat itu dan aku yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Waqa'tu 'ala al-ard. Aqartu. Aku pun tersungkur jatuh di atas bumi, di atas tanah. Wa lam tastati' qadamaya an tahmilani. Kedua kakiku tidak sanggup lagi untuk menanggung beban diri ini. Tersungkur. Gemetar kakinya. Seorang yang kokoh perkasa seperti Umar ini tidak sanggup lagi. Wa 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mat. Aku pun tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Saudaraku, sebesar apa cinta Anda, maka sebesar itu pula kesedihan Anda ketika ditinggal oleh orang yang Anda cintai. Itulah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat ketika itu. Wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ringkas cerita, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dimandikan oleh para sahabat. Mereka bingung bagaimana cara memandikannya, apakah dilepas pakaiannya atau tidak. Maka terdengarlah ketika itu suara di rumah tersebut, sebagaimana disebutkan oleh beberapa kitab siar. Terdengarlah seruan, perintah memerintahkan, mandikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaiannya, jangan buka pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaiannya. Sebagian menuangkan air dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menggosok badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan beliau tidak menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikafankan dan dimakamkan di tempat beliau wafat, di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mereka menuangkan, menaburkan tanah ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbujur di kuburan tersebut, para wanita-wanita menangis. Fatimah menangis. Beliau pun berkata, wa abata, sambil terisak-isak menangis. Ya abata, ajaba rabban da'a. Wa